tadi aja. Ini kedingin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Kita masih pada bab maja'a fi dzabri li ghairillah. Bab tentang apa-apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dari Tariq ibn Shihab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dubabin. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada satu orang yang masuk ke dalam jannah karena seekor lalat. Masuk jannah karena seekor lalat. Wadakhalan nara rajul fi dubabin. Dan ada orang, satu orang yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qal, dijawab, marra rajulani ala qaumi. Satu hari ada dua orang melewati satu kaum. Melewati suatu kaum. Lahum sanamun. Yang kaum tersebut memiliki satu berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yang mana tidak boleh ada satupun orang yang melewatinya hingga dia berkurban untuk berhala tersebut dengan sesuatu. Faqalu li ahadihima, maka dikatakan kepada salah satu dari orang yang lewat tersebut, qarrib, berikan pengorbanan. Qala, dijawab, laisa indi syai'un uqarribu. Saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya kurbankan. Qalu lahu, maka dikatakan kepada orang tersebut, qarrib walau dzubabat. Berikan pengorbanan walaupun dengan seekor lalat. Wa qarraba dzubaban, maka dia pun berkorban dengan seekor lalat. Wa khallau sabilahu, dan kaum tersebut membiarkan orang itu lewat, melanjutkan perjalanan. Qala, fadakhala an-nar, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka orang ini masuk ke dalam an-nar, neraka. Wa qalu lil-akhar, dan kaum tadi juga mengatakan kepada orang yang lainnya, qarrib, berikan pengorbanan. Faqala, maka dijawab, ma kuntu li-uqarriba li-ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Orang ini tegas menjawab, aku tidak akan berkurban untuk seseorang pun dengan sesuatu selain kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fadarubuhu unuqam, maka kaum tersebut pun memenggal lehernya. Fadakhala al-jannah, maka orang ini masuk ke dalam jannah. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya Qalbul Mufid, qala rahimahullah ta'ala qawluhu an Tariq bin Shihab, maka ucapan penulis dikatakan riwayat ini dari Tariq bin Shihab, fil hadis illatan, berarti menunjukkan bahwa di dalam hadis ini ada dua kecacatan, ada dua cacat yang ada pada hadis ini. Al-ula yang pertama, anna Tariq bin Shihab ittafaqu ala annahu lam yasma' min Nabi sallallahu. Para ulama sepakat mengatakan bahwasanya Tariq bin Shihab belum pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan bukan hanya itu, wakhtalafu fi suhbati, para ulama juga berselisih pendapat tentang apakah Tariq bin Shihab ini sahabat atau bukan. Artinya kalau diperselisihkan tentang kesahabatannya, berarti ada kemungkinan tidak pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ada kemungkinan dia pernah berjumpa, begitu. Hanya saja belum pernah mendengar dari Nabi SAW, sehingga para ulama berselisih pendapat tentang Tariq bin Shihab ini. Nah, wal aktsaruna ala annahu sahabi, tetapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya Tariq bin Shihab adalah seorang sahabat, artinya dia berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lakin idza qulna innahu sahabi, sehingga kata Syekh Nuzaimin rahimahullah ta'ala, kalau seandainya kita katakan Tariq bin Shihab ini adalah sahabi, wala yadurru adamu sama'ihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak menjadi cacat hadis ini ketika Tariq bin Shihab tidak mendengarnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Li'anna mursal sahabi hujjah. Karena para ulama hadis sepakat mengatakan bahwasanya mursalnya sahabat itu hujjah, menjadi dalil. Nah, tetapi yang jadi permasalahan adalah wa in kana ghairu sahabat, wa in kana ghairu ashabi, kalau seandainya Tariq bin Shihab ini bukan sahabat, ini yang menjadi masalah. Berarti kalau bukan sahabat berarti tabi'in, ya. Kalau tabi'in menyandarkan kepada Nabi berarti ini mursal. Ya. Berarti fa innahu mursal ghairu sahabi, berarti hadis ini, kalau Tariq bin Shihab bukan sahabat, berarti hadis ini mursal yang bukan mursalnya sahabat. Wa huwa min aqsami da'if. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya mursal ini termasuk dari bentuk-bentuk hadis yang da'if. Ya. Nah, asaniyah yang kedua, an al hadis mu'an'an min kibalil a'mash. Karena hadis ini juga ternyata hadisnya mu'an'an, yakni diriwayatkan dengan an fulan, ya, begitu. Di sini A'mash mudallis, beliau tidak boleh meriwayatkan hadis kecuali dengan tasrih, kecuali dengan jelas, dengan mengucapkan haddatsana atau akhbarana atau amba'ana, begitu. Harus atau sami'tu, dari Sighu tasrih, tasrih, ya. Dari lafaz-lafaz yang menunjukkan tasrih, dia mendengar. La'anash dikenal dengan mudallis. Sehingga kalau dia mengatakan an Tariq bin Shihab, berarti apa? Berarti hadisnya mu'an'an. Karena Tariqnya sendiri berarti dia di situ sahabi. Apa sahabi? Tabi'i. Nah, walaupun kalau misalkan kita pegang pendapat yang mengatakan Tariq bin Shihab adalah sahabi, tetap Imam Al-A'masy dia harus tasrih, karena wa huwa minal mudallisin. Karena Imam Al-A'masy ini termasuk dari mudallisin, dari ulama yang sering membuat tadlis. Maka harus dicari jalannya, jalan yang lain dari Imam Al-A'masy, dari Tariq bin Shihab, yang menunjukkan tasrih dari Al-A'masy. Siapa yang mengambil dari Tariq bin Shihab sehingga menyampaikannya kepada Al-A'masy? Wa hadhihi afatun fil hadis. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka ini menjadi satu penyakit yang lainnya dalam hadis ini. Penyakit yang pertama tadi Tariq bin Shihab, dari sisi Tariq bin Shihabnya diperselisihkan apakah dia sahabi atau bukan. Ya. Kalau sahabi walaupun tidak mendengar, maka selamat hadis ini. Karena mursalus sahabi hujjah. Tapi kalau dan seandainya dia bukan sahabi, ini yang menjadi penyakit. Demikian yang kedua, penyakit yang kedua adalah Al-A'masy. Al-A'masy dikenal dengan mudallisin, termasuk dari mudallisin. Sehingga kalau seandainya Imam Al-A'masy tidak mentasrih di dalam tahdits, di dalam meriwayatkan hadis ini, maka menjadi cacat. Hadis ini menjadi cacat. Fal hadis bin nafsi minhu syai'un min ajli hatainil 'ilatain. Sehingga hadis ini dari sisi Al-A'masy dan dari sisi Tariq bin Shihab, menjadi hadis ini memiliki dua cacat. Nah, summa lil hadis illah salisah. Kemudian pada hadis ini juga memiliki penyakit yang ketiga. Wa hiya anna al-Imam Ahmad rahu an Tariq an Salman mauqufan. Di mana penyakit yang ketiga, bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan dari Tariq dari Salman secara mauquf. Mauqufan min qawlihi, bahwasanya ini adalah ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, sehingga hadisnya mauquf. Wa kadza Abu Nu'aim wa Ibn Abi Syaibah, demikian juga Abu Nu'aim dan Ibn Abi Syaibah. Wa yahtamil anna Salman akhadahu an Bani Israil. Sehingga ada kemungkinan Salman radhiyallahu anhu mengambil kisah ini dari Bani Israil. Sehingga bisa dianggap bahwasanya ini adalah kisah Israiliyah. Nah, baik. Yang mana kita tidak bisa mendustakannya, dan kita tidak bisa mengimaninya secara 100%. Nah, demikian. Baik. Selanjutnya qawlu fi dzubab, yang maksud dengan kalimat fi dzubabin. Ini dakhala al-jannah rajulun fi dubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dubabin. Yang dimaksud dengan fi dubab, seseorang masuk ke dalam jannah karena dubab, dan seseorang masuk neraka karena dubab. Kata fi di sini fi li sababiyah. Fi yang ada dalam hadis ini adalah fi yang berfungsi sababiyah. Artinya menjadi sebab. Nah, sehingga kita terjemahkan dengan karena. Seseorang masuk ke dalam jannah karena seekor lalat. Artinya apa? Menyebabkan, ya, yang menyebabkan dia masuk ke dalam jannah karena apa? Karena seekor lalat. Walaysat lidzarfiyah, di mana fi-nya ini bukan lidzarfiyah. Ya, bukan bermakna dzarfiyah menunjukkan tempat. Bukan. Ya, misalkan seperti apa? al atau disebutkan misalkan Ahmadu fil hammam misalkan, ya, atau Ahmadu fil fasli, Ahmadu fil masjid. Nah, berarti apa? Fi-nya bermana apa? Dzarfiyah. Ya. Menunjukkan apa? Tempat. Begitu. Ya. Nah, demikian. Atau al-kitabu fil haqibati. Kitab di apa? Ada di dalam tas misalkan. Berarti fi-nya dzarfiyah. Nah. Adapun di sini fi-nya bukan dzarfiyah kata Syekh Utsaimin, tetapi sababiyah, ay bisababi dzubabin. Maksudnya dakhalal jannata rajulun bisababi dzubabin. Seseorang masuk ke dalam jannah karena sebab seekor lalat. Dan seseorang masuk ke dalam neraka karena sebab seekor lalat. Begitu ya. Wa nadhiru qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semisal dengan ini adalah sabda Nabi SAW di dalam hadis yang lain. Disebut apa? Dakhalatin nara imra'atun fi hirratin habasatha. Seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena fi hirratin, karena seekor kucing. Habasatha, yang dia kurung, ya, yang dia tawan. Nah, artinya apa? Dikurung, ditawan, dijinak, maksudnya tidak diberi makan. Nah, tidak diberi makan, tidak diberi minum, begitu. Ya, yang menyebabkan kucing itu tersiksa. Nah, maka di sini juga menunjukkan apa? Hati-hati kita. Kalau memiliki apa? Hewan piaraan. Hati-hati. Kalau kita memiliki hewan piaraan, jangan sampai kita tidak memberikan hak mereka. Nah, karena itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam neraka. Ayyadillah. Iya. Lihat. Dakhalatil nar imra'atun hi hirratin. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena seekor kucing. Habasatha, yang dia tawan. Al hadis. Maksudnya ay bisababi hirratin. Maksudnya perempuan masuk ke dalam neraka bisa babi hirratin, karena sebab seekor kucing ini. Baik. Nah, demikian juga kita kalau mendapatkan hewan, jangan sampai kita zalim kepada mereka. Apakah karena keusilan kita, keisengan kita, sehingga apa? Iseng, cuma sekedar iseng. Lewat kucing, lewat tendang, mut ternyata mati. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Sengaja karena iseng. Iya. Atau karena tidak suka misalkan. Walaupun seekor anjing. Anjing, iya. Lewat kemudian kita tendang tanpa sebab, tanpa dosa dia. Nah, jangan sampai dengan itu menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Iya. Baik. Karena apa? Karena dengan hewan-hewan tersebut juga bisa menyebabkan kita masuk ke dalam jannah. Sebagaimana seorang wanita berzina yang dia bisa masuk ke dalam jannah karena apa? Karena seekor anjing. Nah. Baik. Maka hati-hati, sifat iseng itu hati-hati. Iya. Dan yang ditegur juga jangan kemudian apa sih kamu kepo amat? Iya. Ngurusi kehidupan orang lain. Ini adalah hukuk. Hak kita menjaga hak. Iya. Hewan tadi punya hak untuk hidup. Dan kita menegur dia kenapa? Karena kemungkaran. Dan kemungkaran yang ada padamu itu juga hak untuk kamu dapat teguran. Iya. Sehingga jangan kalau seorang ketika kita ditegur oleh orang lain, kemudian kita ngat, apa sih kamu kepo amat? Apa sih kamu kok ngurusi orang lain, kehidupan orang lain? Salah sebenarnya, clear. Justru menunjukkan orang itu sayang sama kamu. Nah, lihat bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah mengabaikan, Allah lupakan orang tersebut. Karena apa? Ketika orang tersebut, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Ya. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, katanya. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan apa? Buta. Padahal dulu engkau ciptakan aku dalam keadaan bisa melihat. Allah menjawab apa? Bukankah telah datang kepadamu ayat-ayat kami? Fanasitaha, kemudian kamu melupakannya, meninggalkannya. Iya. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka demikian juga pada hari ini aku lupakan engkau. Maksudnya apa? Allah tinggalkan, Allah biarkan dia. Ketika seseorang membiarkan orang lain berbuat sesukanya, itu bukan berarti dia tidak peduli. Justru dia peduli, dan karena membiarkannya itu karena sebab. Iya. Ketika seseorang membiarkan, itu artinya apa? Tanda bahwa dirinya telah berbuat sesuatu yang tidak disukai. Iya. Allah tabaraka wa ta'ala ketika membiarkan hambanya, falamma zaadu azaqallahu qulubahum, na'udzubillah. Iya. Ketika dia mau menyimpang, maka Allah simpangkan sekaligus hati mereka. Na'udzubillah. Iya. Iya. Jangan sampai seperti itu kita. Iya. Ketika kita ditegur, ketika kita dinasihati, apa sih kamu kepo terhadap kehidupan orang lain? Apa sih kamu kok mau ngurusin kehidupan orang lain? Keliru yang seperti ini. Salah. Iya. Berarti dia tidak mengerti tentang hak dirinya dan hak orang lain. Iya. Dia tidak mengerti tentang hak dirinya dan hak orang lain. Nah. Ketika dia menyakiti orang lain, ada hak pada orang lain untuk apa? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong, tolonglah. Iya. Berikan pertolongan kepada saudaramu, baik dalam keadaan dia zalim maupun mazlum, teraniaya. Al-mazlum, arafna. Orang yang teraniaya kita tahu. Ya, kita mengerti. Sekarang orang yang zalim bagaimana? Ya Rasulullah, bagaimana kita menolong orang yang zalim? Ya. Dengan cara apa? Menahan kezalimannya. Iya kan? Nah. Bikafi azah, dengan menahan gangguannya, kezalimannya. Ini adalah bentuk apa? Nasihat. Ini karena hukuk, karena hak. Ya. Karena kita hidup di dunia itu apa? Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Nah. Demikian. Tapi sehingga apa? Demikian juga di sini Allah tabaraka wa ta'ala memiliki hak untuk tidak diduakan dalam hal apapun juga dari hal-hal yang menjadi kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ingin taqarrub, kalau ingin kurban, berkurban, maka hanya berkurban kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begini. Walaupun dengan seekor lalat tidak dibenarkan kita apa? Berkurban dengan seekor lalat untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala, bukan hak yang lainnya. Nah. Demikian juga dengan hewan-hewan yang kita pelihara, hewan yang kita lihat, yang kita temukan di jalan dan sebagainya. Ya. Mereka juga punya hak. Kalau seandainya bukan karena rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, pezina itu tidak akan apa? Tidak akan masuk jannah ketika apa? Ketika dia memberi dia minum kepada anjing yang dia temukan di jalan. Iya. Tidak akan masuk ke dalam jannah. Demikian juga kalau bukan karena hak yang ada pada kucing ini yang sudah dipelihara oleh wanita tersebut, yang dia kurung, yang dia tawan, tentu Allah tabaraka wa ta'ala, kalau bukan karena keadilannya, wanita tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi karena keadilan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah hukum wanita tersebut apa? Karena telah menyiksa hewan piaraannya, walaupun cuma seekor kucing. Ya. Nah, yang enggak ada nilainya. Kita katakan enggak ada nilainya kenapa? Karena haram kita menjual kucing, ya. Haram. Nah, begitu. Orang-orang sekarang saja yang menjadikan kucing itu berharga, bernilai. Artinya berharga di sini apa? Memiliki nilai jual. Iya, bukan berarti kita tidak menghargai kucing, bukan. Orang sekarang yang memberikan nilai harga jual pada kucing, ya, yang dikatakan kucing Persia dan sebagainya, ini dan itu, hukum asalnya sama, tetap tidak boleh jual beli kucing. Nih, nah, tetapi karena haknya Allah berikan keadilan kepada kucing tersebut dengan memasukkan wanita tersebut ke dalam an-nar, na'udzubillah, an-nar, neraka. Qawlu, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, fadakhala an-nar, maka orang tersebut masuk ke dalam neraka, ma'annahu zabaha syai'an hakiran. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, padahal orang itu cuma menyembelih sesuatu yang hakir, sesuatu yang hina, yang rendah. Zubab, seekor lalat. Sekarang kita tanya, lalat itu sih hinggapnya di mana? Di kotoran atau di sesuatu yang bagus? Apakah lalat itu mengerumuni emas? Ada enggak lalat yang mengerumuni emas? Ya, enggak kan? Ada juga emas imitasi yang dikerumuni. Iya kan? Nah, kotoran yang dikerumuni oleh lalat. Syai'un haqir. Kata Syekh, ma'annahu dhabaha syai'an haqiran la yu'kal. Padahal lalat itu sesuatu yang hakir, yang hina, yang tidak bisa dimakan sekalipun. Untuk dimakan saja enggak bisa. Ada orang yang makan lalat. Nah, ya subhanallah. Lakin lamma nawat taqarrub bihi, akan tetapi ketika dia meniatkan untuk mendekatkan diri kepadanya, ila hadza sanam, kepada berhala ini, sara musyrikan fadakhal nar, jadilah orang tersebut musyrik dan masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Ya, ya. Jadi yang menjadi patokannya bukan karena lalat atau bukannya. Ya. Apa pentingnya lalat? Ya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan, esensi dari pembahasan ini adalah apa? Substansinya adalah asyirik. Karena dia telah berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang menjadi persoalan. Nah, demikian. Sehingga ikhwati a'azan wa zikrullah, hati-hati dalam hal ini. Ya, hati-hati. Masing-masing punya hak. Hak orang tua kepada kita, hak anak kepada kita sebagai orang tua. Ya, hak murid kepada gurunya, hak guru terhadap muridnya. Masing-masing punya hak. Hak sesama teman, ya, hak antar tetangga dan sebagainya. Semuanya punya hak dan masing-masing hendaknya ditunaikan haknya. Ya, demikian. Baik. Nah, sehingga demikian ikhwati a'azan wa sallamullah. Dengan ini mudah-mudahan kita bisa memahami masing-masing tentang hak kita masing-masing dan hak orang lain. Yang lebih utama adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala dan hak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Naqtibi bihadil qadar wa nasallahu salamu afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaika wa atubu ilaikum. apa sih? Sopan. Dikunci. Tertemu suara. Ini keringat kali. Oh, lagi. Coba lihat sini. Dapur kali ya. Ini gak tak lim kanan. Gak tak lim. Pikirin lu.